السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فدل الحديث على أن الله عز وجل، أو أن نظر الله عز وجل إلى القلب، فالقلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى من العبد. وبصلاح القلب يصلح الجسد، وبفساده يفسد الجسد، كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو محل محبة الله عز وجل، وخوفه وخشيته ورجائه، وهو محل النية التي بها تصلح الأعمال وتقبل أو ترد وتبطل، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau memulai majlis beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan: innal hamdalillah, sesungguhnya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu taala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memujinya dan memohon pertolongannya dan memohon pengampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan kejelekan amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudillalah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan dia hidayah petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata, yang tidak ada sekutu baginya. Dan saya mempersaksikan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan hendaknya kalian jangan meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian bertakwa kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian dari satu jiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangannya. Wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Kemudian dengan pasangan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan darinya keturunan yang sangat banyak, baik itu laki-laki ataupun wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya lah kalian dengan nama Allah kalian saling meminta dan saling menyambungkan hubungan silaturahmi kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi na'am perbuatan-perbuatan kalian. Juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan mengucapkan ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membaikkan dan membaguskan amalan-amalan kalian, dan memberi wa yaghfir lakum dzunubakum, dan memberikan pengampunan kepada dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka sungguh orang tersebut telah mendapatkan na'am fawzan 'azima. Sungguh orang tersebut na'am mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian setelah itu beliau berkata, fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sesungguhnya sejelek-jelek perbuatan, na'am perkara, adalah perkara yang baru yang diada-adakan. Wa kullu na'am wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan sesungguhnya segala perkara baru yang diada-adakan adalah perkara yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan sesungguhnya segala perkara baru dalam agama ini adalah kesesatan. Dan sesungguhnya kesesatan tempatnya di neraka. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang dan tidak melihat kepada bentuk rupa kalian ataupun bentuk tubuh kalian, akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat, yang Allah Subhanahu wa taala nilai adalah apa yang terdapat dalam hati kalian dan juga perbuatan-perbuatan kalian. Dan ini hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala na'am menilai dan memperhatikan apa yang ada dalam hati-hati seseorang. Karena sesungguhnya jika apa yang terdapat dalam hati seseorang adalah kebaikan, maka akan menjadikan bagian-bagian yang lain dari tubuhnya, berupa perbuatannya pun akan menjadi baik. Nah, di mana juga kata beliau, dengan bagusnya hati seseorang akan menjadikan jasadnya, yaitu berupa amalan-amalannya, tindak tanduknya akan menjadi baik pula. Dan ini juga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam Sahih Bukhari, demikian pula Muslim, dari hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, di dalam hadis tersebut Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ala wa inna bil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya dalam hati manusia itu ada satu atau ada satu sepotong daging. Faida saluha saluhal jasadu kulluh, apabila potongan daging tersebut menjadi baik, bagus, maka seluruh pun jasad akan menjadi baik. Naam, wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh, dan sebaliknya, apabila daging tersebut menjadi rusak, maka tentu naam anggota badan yang lain pun akan menjadi rusak. Naam. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya hati, wahai sekalian kaum muslimin, adalah tempatnya kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya lahirnya rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan hati seseorang, tempatnya dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, mahallun niyyah. Hati adalah tempatnya niat. Sehingga dari sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis-hadis tadi, bahwasanya apabila dalam hati seseorang ada kebaikan, maka niscaya dari anggota tubuhnya juga melahirkan kebaikan. Dan ini juga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaihi, dari hadisnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amalan yang tergantung dengan niatnya. Dan telah berlalu beliau menyebutkan bahwasanya niat ini adalah tempatnya di dalam hati. وقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما ثبت ذلك عند الإمام الترمذي في السنن. من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقيل له في ذلك، فقال إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. ولذلك ينبغي على المسلم أن يهتم بهذا القلب كثيرا، يهتم بما يصلحه وما يجعله يخشى الله عز وجل ويتقي الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا يعمل الأسباب التي تلين هذا القلب وتجعله لينا وخاشعا وخائفا من الله سبحانه وتعالى. Kemudian kata beliau, dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam dalam ucapan doa-doa beliau, beliau banyak mengucapkan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana aktsaru du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya adalah Nabi alaihi salatu wasallam banyak mengucapkan dalam doanya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan dan tetapkan hatiku di atas agamamu. Faqilalahu, maka Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, nah, Mengapa Nabi alaihi salatu wasallam banyak mengucapkan kalimat ini ataupun doa ini? Maka beliau berkata bahwa sesungguhnya tidak ada satupun dari manusia kecuali hatinya berada di antara dua jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah membolak-balikkan hati-hati tersebut bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, sehingga dari sini, dari hadis ini kata beliau, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya hendaknya setiap dari kita benar-benar memiliki perhatian terhadap perbaikan hati. Karena dengan hati, dengan hati yang baik, dia akan merasa takut, akan lahir darinya rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati dia dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaknya seseorang tentunya menempuh sebab-sebab yang dengannya hatinya bisa menjadi lain, bisa menjadi lembut, bisa menjadi hati yang khusyuk, bisa menjadi hati yang melahirkan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala wa inna min a'zami ma yulayyan bihi al-qulub tadhakkur al-maut wal-fina. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول جل في علاه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ويقول تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وثبت في مستدرك الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؟ أي الزيارة الشرعية التي المقصود من ذلك السلام على الميت والدعاء له وتذكر الآخرة. قال: ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. Kemudian kata beliau, ketahuilah bahwa di antara perkara-perkara ataupun sebab-sebab yang seseorang bisa menyebabkan hatinya menjadi lembut sehingga lahir rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara senantiasa mengingat kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya mereka akan diberikan pahala-pahala mereka. Mereka akan diberikan balasan-balasan dari perbuatan mereka di dunia ini pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dimasukkan, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum bi burujin muzayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan datang menjemput kalian walaupun kalian berada dalam satu benteng yang kuat yang kokoh. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ayat 3, qul yatawaffakumul malakul maut, katakanlah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus itu malaikat maut untuk mencabut roh-roh kalian, untuk mematikan kalian. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa jaa'a sakratul maut bil haqq." Dan sungguh benar-benar dan suatu kepastian, pasti sakaratul maut akan naam datang kepada kalian. Juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadisnya Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Nabi berkata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, wa dahulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kuburan, ala fazuruha, maka sekarang hendaknya kalian menziarahinya. Itu maksudnya menziarahi secara syar'i, itu dengan cara memberikan salam ataupun doa terhadap mereka. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu turaqqiqul qulub, karena dengan menziarahi kuburan akan menyebabkan hati menjadi lemah, menjadi lembut. Nah, wa tadma'u al-'ain, dan dengan menziarahi kuburan menyebabkan seseorang bisa meneteskan air mata. Dan juga dengan ia menziarahi kuburan, dan juga dengan menziarahi kuburan akan menyebabkan kalian mengingat negeri akhirat. Kemudian ya ibadallah, أن الواجب على الإنسان أن يعلم مصيره، وأن هذه الدنيا ما هي إلا دار ممر، وأن الآخرة هي دار مستقر. فانظروا يا عباد الله إلى أعمالكم، وتأهبوا لرحيلكم وانتقالكم، فإن أمامكم المخاطر والأهوال، والجزاء على ما قدمتم من الأعمال. فإنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، بل تحصى عليكم أعمالكم، كما قال الله عز وجل، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال سبحانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Kemudian kata beliau, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan perjalanan kalian. Sesungguhnya keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara saja. Wa negeri dunia ini adalah negeri persinggahan semata. Dan adapun negeri yang sebenarnya, yang dengannya seseorang kekal abadi dan langgeng, adalah negeri yang ada di negeri akhirat. Maka hendaknya kalian benar-benar mempersiapkan perjalanan kalian tersebut menuju ke negeri akhirat, karena di depan kalian begitu banyak perkara-perkara yang sangat berbahaya yang akan didapatkan oleh seseorang di negeri akhirat kelak. Di negeri akhirat adalah tempat untuk membalas segala perbuatan-perbuatan manusia. Olehnya itu ketahuilah, tidaklah kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan segala tindak tanduk kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُهُ فِي الزُّبُرْ. Nah, dan segala sesuatu yang mereka perbuat itu telah tercatat ya dalam suatu catatan. Dan segala perbuatan yang besar ataupun kecil dari amalan-amalan seluruhnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berfirman dalam Al-Quran, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan tidak ada satupun ucapan, tidak ada satupun kata, kecuali senantiasa ada malaikat enam yang mencatatnya dan mengintainya, mengawasinya. Laqad dzakara Allah 'azza wa jalla al-'ibad bil maut liyasta'iddu lahu qabla nuzulihi. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وثبت عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه من اللذات أكثروا من ذكر هذه من اللذات الموت. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada hamba-hambanya sebelum kematian datang menjemput mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada seluruh hamba-hambanya tentang kematian sebelum ajal-ajal mereka datang menjemput. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah, wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa la auladukum, hendaknya kalian jangan dilalaikan oleh harta-harta kalian, wala auladukum, jangan pula kalian dilalaikan oleh anak-anak kalian, an dzikrillah, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang melakukan yang demikian maka sungguh mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan hendaknya kalian menginfakkan sebahagian dari harta-harta kalian, min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah satu di antara kalian kematian. Fayaqul, kemudian orang itu berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya ya Allah engkau mengakhirkan, menunda sedikit saja dari kematianku ini. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin, kemudian saya mau bersedekah dan saya nantinya termasuk orang-orang yang orang-orang yang saleh. Kemudian Allah mengatakan dan menjawab permintaan si hamba tersebut, wa la yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan pernah mengakhirkan, tidak akan pernah menunda sedikit pun dari ajal-ajal mereka. Wallahu khabirun bima ta'amalun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Dan juga telah datang suatu hadis yang mengingatkan kita terhadap perkara ini dalam suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah rahimahumullah ta'ala, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, akthiru min dzikri hari min ladzat, hendaknya kalian memperbanyak mengingat-ingat sesuatu perkara yang akan menghilangkan segala kenikmatan yang ada pada kalian. Al-maut, itulah kematian. Wa thabata fi sunan Abi Daud min hadith al-Barra radhiyallahu anhu qala, kharajna yawman fi janazati rajulin min al-ansar, فلما انتهينا إلى القبر ولما يلحق بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثا. Dan juga telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari hadisnya Al-Bara' radhiyallahu anhu, beliau berkata: kharajna yawman fi janazati rajulin min al-ansar. Wa satu hari kami pernah keluar bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam untuk menghadiri pemakaman jenazahnya salah seorang dari kaum Ansar. Maka ketika kami sampai di perkuburan, ternyata penguburannya belum, atau penggalian kuburan tersebut belum selesai. Maka kami pun duduk di sekitar Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam duduk, fajalasna haula, maka kami pun duduk di sekitar Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau: ka'annama ala ru'usina at-tayr. Seolah-olah ketika kami seluruhnya telah duduk di perkuburan tersebut, seolah-olah ada seekor burung yang hingga di atas kepala-kepala kami. Ini menunjukkan tentang tenangnya mereka. Yang tiada suara hiruk pikuk. Wafiyadihi udun, dan di tangannya Nabi AS ada sepotong kayu ranting yang dengannya beliau pakai untuk apa? Menggali-gali tanah. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata: ta'awwadhu billahi min adzabil qabri. Ta'awwadhu billahi min adzabil qabri. Hendaknya kalian senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan kubur. Hendaknya kalian senantiasa berdoa memohon perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dari siksaan kubur. Tsumma qala: innal 'abdal mu'min إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ومعهم كفل من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فهذا الخطاب من هذا الملك العظيم إلى هذه الروح الطيبة التي طابت وزكت بطاعة الله عز وجل، بتوحيد الله سبحانه وتعالى، طابت باتباعها هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي نفس طيبة في هذه الحياة لا يصدر منها إلا الخير، نفس طيبة تحب الأعمال الصالحة وتبادر إلى الأعمال الصالحة، فما من عمل يقربها إلى الله إلا وتبادر للعمل به، وما من عمل تبعدها من الله إلا وتبتعد عنه. فهي نفس طيبة في الحياة وطيبة عند الموت وطيبة يوم يقوم الناس لرب العالمين. Kemudian kata beliau melanjutkan hadis tadi bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berkata: sesungguhnya seorang hamba yang beriman pada saat-saat detik-detik kematian datang menjemputnya, maka ada satu malaikat yang akan turun dari langit dalam keadaan wajah malaikat tersebut bersinar putih seperti matahari, dan pada malaikat tersebut ma'ahu kafan, malaikat tersebut pun membawa kain kafan dari kain-kain kafan yang berada atau yang dari surga. Demikian pula Hanur almarhumnya, nah, yang asalnya dari surga, kemudian malaikat tersebut akan berkata, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, hendaknya engkau keluar, segera keluar menuju kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikanlah jiwa yang baik ini, perhatikan jiwa yang baik ini, ketika di dunia tindak tanduknya baik, maka dia pun menuju kepada kebaikan. Dan baiknya jiwa tersebut tentunya dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu ketika di dunia dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Ketika jiwa tersebut hidup di dunia, dia senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga dia pun menjadi jiwa yang baik. Nah, jiwa yang baik adalah jiwa yang senantiasa melakukan kebaikan, yang tidak ada satu kebaikan pun yang dapat mendekatkan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kecuali pasti dia akan melakukannya. Dan jiwa yang baik adalah jiwa yang senantiasa menjauhi segala perkara-perkara yang dapat menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jiwa yang baik di dunia, maka pasti dia akan ketika dia keluar dalam keadaan baik, bahkan juga keadaannya pun baik ketika dia sudah berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala penguasa seluruh makhluk di akhirat kelak. Jiwa yang baik, keadaannya baik ketika dia berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta ini. قال فيقول فتى أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أي بكل سهولة ويسر، ويخرج معها كأطيب نفحة مسك، ويخرج معها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. فإذا أخذها ملك الموت عليه السلام لم يدعوها، أي أولئك الملائكة الذين يجلسون منه مد البصر، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلكم الكفن وفي ذلكم الحنوط، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا وهم يقولون ما هذه الروح الطيبة، فيقال هذا فلان بن فلان بأحب أسمائه التي كان يحب أن يتسمى بها. Kemudian beliau melanjutkan hadis tadi, bahwasanya malaikat al-maut akan berkata kepada jiwa yang baik tadi, ukhruji ila magfiratin min Allah, ila magfiratillah, wahai jiwa yang baik, hendaknya engkau keluar menuju kepada pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ruh tersebut pun keluar mengalir seperti air, ya, dari enam tempat air, itu maksudnya ruh tersebut keluar dengan sangat mudah. Nah, dalam keadaan memiliki aroma yang sangat harum, melebihi aromanya minyak misk. Apabila malaikat maut telah menggenggamnya, maka para malaikat-malaikat akan meletakkannya di dalam satu kafan, yaitu kafan yang terbuat yang berasal dari surga, dan tidak akan melepaskan pandangan-pandangan mereka walaupun hanya sekedip mata pun. Nah, kemudian tidaklah para malaikat melewati, atau tidaklah para malaikat yang membawa roh tersebut melewati sekumpulan malaikat-malaikat yang lainnya, kecuali para malaikat yang dilewati akan berkata, "Ma hadhihi ruhut thayyibah." Ini rohnya siapa ini yang sangat baik ini? Maka yuk dikatakan kepada mereka, "Hadhihi fulan ibnu fulan." Ini adalah si fulan, anaknya si fulan, yaitu dengan nama yang paling senang yang dengannya dia dipanggil di dunia ini. Naam. Fa idza baraghu biha ila as-sama'i ad-dunya istuftiha laha. Fayuftahu laha. Fayushayyi'uhu مع كل سماء مقربوها إلى أن يبلغ بها إلى السماء السابعة. عند ذلك يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى جسده. قال: فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيقولان له: kemudian setelah itu apabila roh tadi telah sampai ke langit dunia, itu langit terdekat, langit yang paling terendah, maka para malaikat akan meminta dibukakan langit tersebut. Nah, sampai nantinya roh tersebut sampai ke langit yang ketujuh. Kemudian pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, "Uktubu kitab ibadi bil'illiyin." Hendaknya kalian mencatat. Nah, catatan hamba-hamba-Ku ini bil'illiyin, di tempat yang paling tinggi. Hendaknya kalian menempatkan posisinya hamba-Ku ini di tempat yang paling tinggi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar roh tersebut dikembalikan kepada jasadnya. Maka pada saat itulah ada dua malaikat, ya'tiyani malakan. Ada dua malaikat yang akan datang kepada si hamba tersebut. Fa yaqulani man rabbuk? فيقول ربي الله ذلك أن هذا العبد كان في الدنيا على عقيدة التوحيد كان موحدا لله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله لا يذبح للموتى ولا ينذر لأصحاب القبور ولا يستغيث بهم ولا يتعامل بالسحر والشعوذة وإنما كانت عقيدته عقيدة سليمة عقيدة طيبة موافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك ثبته الله فيقولان من ربك فيقول ربي الله أي معبودي الله. Kemudian dia malaikat akan berkata kepada orang tersebut, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, siapa yang kau sembah dahulu? Maka si hamba tersebut berkata, "Rabbi Allah." Sesungguhnya Rabbku yang saya sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah hamba tersebut dapat menjawab pertanyaan ini dengan tegas bahwasanya sembahannya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena dahulu ketika dia hidup di dunia dia adalah orang yang mentauhidkan Allah mengesakan Allah dan tidak mempersekutukannya. Dia tidak pernah memalingkan satupun jenis ibadah kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak pernah mempersembahkan suatu sembelihan enam kepada orang-orang yang sedang meninggal. Enam tidak pula melakukan amalan-amalan sihir. Juga tidak pernah mendatangi para dukun sehingga orang tersebut benar-benar orang yang bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia mampu menjawab pertanyaan tadi dan juga senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fayaqulani lahu ma dinuk, fayaqulu dini al-islam. Thabbathahu Allah azza wa jalla fi dhaka al-makan ala al-qawl بأن دينه الإسلام، لأنه كان في هذه الدنيا يتدين لله عز وجل بالإسلام، لا دين له إلا الإسلام، ليس نصراني، ليس نصرانيا ولا يهوديا وليس مجوسيا ولا بوذيا، وإنما دينه الإسلام الذي هو الاستسلام والخضوع لله عز وجل. Kemudian malaikat tersebut pun akan bertanya kembali, ما دينك؟ Apa agamamu? Maka orang tersebut menjawab, dini al-Islam. Sesungguhnya agamaku adalah agama Islam. Maka perhatikan bagaimana orang ini dapat dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bahwasanya agamanya adalah agama Islam disebabkan karena dahulu ketika hidup di dunia ini dia tidak memiliki agama kecuali agama Islam yang dengannya dia beribadah kepada Allah. Dia bukan termasuk dari kalangan orang-orang Nasrani, tidak pula dari kalangan orang-orang Yahudi, tidak pula dari kalangan agama Majusi, bahkan tidak pula dari agama Buddha. Bahkan hidupnya di dunia ini dalam keadaan dia beragama Islam sehingga dia pun dapat menjawab pertanyaan tadi, bahwasanya agamaku adalah agama Islam. Fa yaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itha fiikum. Fa yaqulu huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabbathahu Allah aidan wa fi wa nataqa bi anna nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa laysa lahu نبي سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو نبيه وهو قدوته وهو الذي يتبعه، لا يتبع في مخالفته أحدا من البشر كائنا من كان. تجده إذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح عمل به ولم يرد وتقبله وهكذا، فثبته الله عز وجل بحيث أنه قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان وبماذا عرفت ذلك؟ فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته. Kemudian malaikat tersebut bertanya kembali, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, siapa orang yang diutus kepada kalian, siapa orang ini yang diutus kepada kalian? Fayaqul, maka orang tersebut menjawabnya, huwa rasulullah, dia itu adalah utusan Allah, ay Muhammad, yang diutus kepada kami dan dia itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kembali mengukuhkan orang tersebut dengan jawaban bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah. Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan orang ini karena ketika orang ini hidup di dunia yang menjadi panutannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang diikuti dari kalangan manusia, nam kecuali yang diikuti hanyalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, demikian pula ketika datang padanya hari-hari yang sahih, dia pun segera menerimanya dan tidak pernah menolaknya. Maka Allah pun mengokohkan, menetapkan jawaban yang tepat pada orang tersebut. Kemudian malaikat pun berkata kembali, "Wa bi madza 'arafta?" Dengan apa engkau mengetahui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Maka orang tersebut mengatakan, "Qara'tu kitab Allah." Saya mengetahuinya dengan membaca Al-Qur'an. Saya mengetahui dengan mengkaji Al-Qur'an. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa yunadi munadin min as-sama' an sadaqa 'abdi fa fafrishuhu min al-ard ay al-qabr. فافرشوه من الجنة فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويوسع له في قبره مد البصر ثم يجيء له رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب فيقول أبشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي كنت توعده فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح Kemudian terdengarlah panggilan, suatu panggilan yang memanggil dari atas langit. Al-Sadaq Abdi, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat tersebut, sungguh hambaku tersebut adalah benar. Hambaku itu adalah benar-benar jujur dalam ucapannya. Fa'afrishuhu minal jannah. Maka hendaknya kalian membentangkan tikar baginya yang terbuat, yang berasal dari surga. Kemudian bukakanlah baginya suatu pintu dari arah surga. 6. Kemudian maka datang dari arah tersebut, ya, haruman, harum-haruman ataupun bau yang semerbak. 6. Dari arah surga tersebut. Kemudian dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba seseorang datang dalam keadaan wajah yang bagus, yang baik. 6. Dalam keadaan dan berkata kepada orang tersebut, berbahagialah engkau, ini adalah hari yang dahulu Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepadamu, yang Allah janjikan kepadamu. Nah, kemudian orang tersebut pun berkata, siapa engkau ini? Wajahmu adalah wajah-wajah yang menandakan dan menampakkan ya kebaikan. Maka orang tersebut pun berkata, saya adalah amalanmu, amalan kebaikanmu yang dahulu di dunia, yang dilakukan dahulu di dunia. Idzan hadza al-amal alladhi anta ta'maluhu ya Abdullah fi hadhihi ad-dunya yatamathalu laka bi tilka as-sura at-tayyibah fi qabrik al-a'mal as-salihah min tawhid Allah 'azza wa jalla wa min ittiba' sunnah ar-rasul 'alaihi as-salam ومن تعلم العلم النافع ومن قراءة القرآن وهكذا أيضا تعليم الناس الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الوالدين والإحسان إلى الناس وغير ذلك من الأعمال الصالحة يتمثل لك بهذه الهيئة الطيبة وجه حسن ثياب طيبة ريح طيب أين يوجد في ذاك المكان الذي ليس فيه أحد معه من الناس حتى أقرب الأقربين لا يوجدون معك في ذاك المكان لا أم ولا أب ولا أخ ولا صديق ولا أحد. فهذا العمل الذي أنت تعمل في هذه الدنيا تبتغي به وجه الله، تتابع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، يوانسك في وحدتك وفي مكانك ذاك في قبرك. عند ذلك يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. Maka jika demikian maka perhatikanlah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dahulu kita lakukan berupa amalan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya nanti di alam kubur nanti dalam satu sosok seseorang yang baik, yang memiliki bau yang semerbak, memiliki pakaian yang bagus. Nah, amalan yang kita lakukan dahulu di dunia, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikannya dalam satu sosok bentuk manusia yang baik, yang dengannya akan menemani kita nanti di alam kubur, di mana pada saat-saat seperti itu tidak ada seorang pun yang mau menemani kita. Nah, tidak ada yang bersama dengan kita. Kita tidak ditemani oleh ibu ataupun bapak, tidak pula teman, dan tidak seorang pun dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang berupa tauhid, berupa mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang seperti mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ataupun mengajarkan kepada manusia kebaikan, demikian pula membaca Al-Quran, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan juga berbuat baik, berbakti kepada orang tua, seluruhnya ini adalah amalan-amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala nanti di alam barzakh, di alam kubur, akan menjadikan amalan-amalan tadi dalam bentuk sosok seseorang yang dalam keadaan yang sangat tampan rupawan, yang baik, yang bagus, yang nantinya akan menemani kita di tempat tersebut, yang dengannya kita terhibur, ya, yang menemani kita di tempat yang sepi tersebut. Kemudian pada saat itu orang tersebut pun berkata yang telah meninggal tadi, mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah, aqimis sa'ah, wahai Rabbku, tegakkanlah, segerakanlah hari kiamat, segerakanlah hari kiamat. Al-hadith bitulih al-maqsud ayuhal ikhwal kiram أن الإنسان يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، وأن يصلح عقيدته. انظر إلى عقيدتك، هل هي موافقة للكتاب والسنة؟ هل أنت ممن تفرد الله بالعبادة، لا تذهب إلى القبور ولا إلى المشعوذين ولا إلى الدجالين ولا إلى السحرة، احذر من ذلك، اصلح عقيدتك، وأيضا اتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، اقتدي به صلى الله عليه وسلم وتمسك بالسنة، وهكذا بادر بالأعمال الصالحة، وهكذا ابتعد عن المحرمات، ابتعد عن الشرك، عن البدع في الدين، وابتعد عن المعاصي والمنكرات، سماع الأغاني النساء، ابتعد عن التبرج والسفور، وهكذا أيضا ابتعد عن الاختلاط والابتعاد عن كل ما يغضب الله عز وجل. وعلى الإنسان أن يستقيم على دين الله ويسأل الله عز وجل الثبات إلى الممات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحسن لنا ولكم الختام، ويلحقنا بدار السلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. Kemudian kata beliau, sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang sangat panjang. Yang inti yang kita inginkan adalah bagaimana kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menuju kepada negeri akhirat tersebut, yaitu dengan cara melakukan amalan-amalan kebaikan, yang diantaranya dengan cara memperbaiki akidah kita. Hendaknya dia memperhatikan apakah akidah, keyakinan yang dia yakini sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia agar menjauh dari segala perkara-perkara maksiat ataupun perkara yang bisa merusak akidahnya, dengan tidak mendatangi kuburan untuk meminta-minta ataupun mendatangi paranormal. Nah, juga dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Maka hendaknya kalian benar-benar bersegera badir bil amalis salihah. Hendaknya kalian benar-benar bersegera dan jangan menunda-nunda untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Hendaknya kalian menunjuk segala macam bentuk-bentuk maksiat. Demikian pula wahai para wanita, hendaknya kalian wahai para wanita namun jauh dari perkara-perkara berhias, bertingkah seperti tingkahnya orang-orang jahiliyah. Ya. Demikian pula menjauh dari ikhtilat, yaitu bercampur aduknya antara laki-laki dan perempuan tanpa ada mahram. Nah, hendaknya kalian menjauh dari segala perkara-perkara yang berbahaya, membahayakan kalian. Dan juga hendaknya seseorang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan sabar di dunia ini. Nah, di atas agama ini, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengukuhkan nantinya kelak di akhirat kelak, di alam kubur nantinya. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menutup kehidupan kita di dunia ini dengan kebaikan dan menggabungkan kita dan memasukkan kita ke dalam Darussalam, itu Allah memasukkan kita ke dalam tempat yang selamat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.